وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ilmu adalah merupakan ibadah dan tentunya setelah kita meyakini bahwa ilmu tersebut adalah merupakan ibadah maka ilmu tersebut ataukah menuntut ilmu juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana terpenuhnya syarat-syarat di dalam beribadah. Maka syarat yang pertama dan itu yang paling utama yang hendaknya diwujudkan di dalam menuntut ilmu adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan dan sebutkan perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa ilmu tersebut la ya'diluhu syai. Ilmu tidak ada yang menyainginya dengan amalan apapun, tapi bagi orang yang benar niatnya. Liman shahhat niyyatuhu. Kemudian ketika beliau ditanya bagaimana dikatakan seorang itu benar niatnya di dalam menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, apabila dia menuntut ilmu berniat dalam menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya kepadanya, hunafa, dan condong kepada tauhid serta jauh dari kesyirikan. Wa fil haditsil fardil masyhur, dan di dalam hadis al-fard yaitu hadis yang berasal dari satu jalan, karena hadis ini tidak ada dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Naam, ada riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan dari beberapa sahabat dan yang menyatakan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, tapi riwayatnya tersebut tidak ada yang sahih kecuali dari jalan Umar bin Khattab, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah, tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi empat perawi ini pada generasi mereka tidak ada yang meriwayatkan selain keempat orang ini dalam bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Maka dikatakan hadis ini fard al-masyhur, tapi hadis ini masyhur. Yani sering kita dengarkan dan masyhur di kalangan kaum muslimin. An Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tersebut berdasarkan niat-niat, bahwa setiap amalan yang kita lakukan tentunya disertai dengan niat. Tinggal niat ini ya ikhwan, kita perbaiki apakah niat kita ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyati, apabila ilmu itu kehilangan ikhlas dalam berniat, intaqala, maka pindahlah ilmu yang tadinya mulia min afdhalit ta'at, yang ilmu ini merupakan amalan ketaatan yang paling mulia. Sebab dengan ilmu seorang akan diberikan kebaikan oleh Allah. Dengan ilmu seorang akan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu seorang akan dimudahkan masuk ke dalam syurga. Min afdali ta'at merupakan amalan ketaatan yang paling afdal. Tapi kalau seorang itu tidak mempunyai apa, tidak diisi dengan ikhlas dalam menuntut ilmu, maka berpindahlah ilmu tersebut min afdali ta'ati ila ahadil mukhalafat, kepada mukhalafah, penyelisihan yang paling rendah, menjadi amalan yang paling hina. Karena ilmu tersebut semata-mata dituntut untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Suatu ilmu yang tidak didasari dengan amalan, maka tidak ada gunanya. Sehingga kalau ilmu tersebut tanpa ikhlas, maka akan berpindah dari amalan yang paling afdal menjadi penyimpangan dan penyelisihan yang paling rendah. Wala syai'a yuhattimul ilma, dan tidak ada sesuatu yang akan menghapuskan ilmu tersebut, yang akan menjatuhkan kadar dan kedudukan dari ilmu tersebut, mithlu riya, seperti riya. Kalau seorang riya di dalam menuntut ilmu, ya, seorang menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan pujian, maka ini akan menyebabkan ilmu tersebut wabalun alaihi, akan menjadi kebinasaan atas dia, bukan akan menjadi hujjatun lahu, tidak akan menjadikan mulia dia, bahkan akan menjadi hina. Riya usyirkin, apakah riya syirik? Dia menuntut ilmu, ya, riya syirik tersebut, dia mengamalkan ilmu tersebut, dia menuntut ilmu tersebut dalam rangka untuk mendapatkan pujian misalnya. Ini namanya riya usyirik. Dia menuntut ilmu agar kemudian orang-orang memberikan pujian kepadanya, orang-orang memberikan gelar kepadanya dengan gelar-gelar yang terpuji, ustaz, kiai, dan lain sebagainya. Itu tujuan dia dalam menuntut ilmu, untuk mendapatkan syuhrah, kemasyhuran. Ya, au riya'u ikhlas, ataukah riya ikhlas? Kok ada riya tapi ikhlas? Maksudnya dia merasa dirinya telah ikhlas dalam beribadah, ya, sehingga dengan perasaannya tersebut dia merasa bangga bahwa sesungguhnya saya telah ikhlas dalam beribadah. Nah, itu yang dia tampakkan pada orang lain, seakan-akan dia ikhlas, ya, lalu dia menampakkan ilmunya tersebut pada orang lain, yang intinya juga adalah riya. Ya, intinya kembali kepada permasalahan riya, yaitu untuk memperlihatkan apa yang telah dia tuntut, apa yang telah dia dapatkan dari ilmu tersebut, diperlihatkan kepada orang lain. Ya, wa mithlu tasmi', seperti at-tasmi', misalnya hendak memperdengarkan pada orang lain ilmunya. Bi ayyaqula musammi'an, ketika dia mengatakan dengan musammi', musammi' memperdengarkan kepada orang, lalu dia mengatakan alimtu, saya sudah mengetahui ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Wa hafidtu, dan saya sudah menghafal ini, saya sudah menghafal ini. Ya. Kalau ada hadis yang dihafal, dia sebutkan, alhamdulillah saya sudah hafal Umdatul Ahkam, dengan bangga dia memperdengarkan apa yang dia telah ketahui. Saya sudah hafal Arba'in Nawawiyah. Oh, saya sudah hafal Quran, saya sudah hafal juz sekian. Musammi'an, dengan dia memperdengarkan. Sehingga yang demikian ini dapat menimbulkan riya. Ya. Hati-hati ikhwan dengan penyakit ujub. Penyakit bangga. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka yang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengetahui hadis-hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka mendapatkan syaraf suatu kemuliaan yang tidak didapatkan oleh selain para sahabat. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah ketika beliau bertemu dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhsha 'ala nafsihim nifaq." Aku telah bertemu 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua khawatir jangan sampai mereka ditimpa penyakit kemunafikan. Ini para sahabat ikhwan. Takut terhadap amalan mereka, khawatir. Mereka tidak bangga dengan apa yang mereka amalkan. Apalagi kita, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan rekomendasi, orang-orang tidak pernah mendapatkan tazkiyah, orang-orang yang zamannya tidak pernah dipuji, bahkan dijelek-jelekkan. Zaman kita, zaman yang penuh dengan fitnah. Maka kita semakin berhati-hati. Jangan sampai kita menuntut ilmu ini akan menjadi hujjah alaina yaumul qiyamah. Akan membahayakan kita, akan mencelakakan kita, wa iyadu billah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, hati-hati dengan penyakit riya. Ya, ingin mendapatkan pujian, berniat untuk menjadi orang yang tersohor, menjadi orang yang terkenal, diketahui bahwa orang ini mempunyai ilmu yang banyak. Ya, hati-hati dengan penyakit ini. Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'allamul ilma." Janganlah kalian menuntut ilmu, mempelajari ilmu, litubahu bihil ulama, agar kalian bermegah-megahan di hadapan para ulama, au litumaru bihi sufaha, ataukah kalian hendak berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Kalian jadikan ilmu kalian itu untuk berdebat, kalian jadikan apa yang telah kalian terima itu untuk berdebat, hanya itu yang kalian kehendaki, bukan untuk diamalkan. Au litukhayyiru bihil majalis, atau kalian ingin mendapatkan tempat-tempat yang terpilih, kedudukan-kedudukan yang terpilih, ya, di pemerintahan misalnya, atau kedudukan di kalangan masyarakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fannaru annar." Maka neraka lebih utama bagi dia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Ahmad, yang berasal dari hadis Abu Hurairah yang semakna dengan ini. Yang hadis tersebut dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-'ilma liyubahi bihi al-'ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut satu ilmu dalam rangka untuk bermegah-megahan kepada ulama, di hadapan para ulama, hendak menyaingi para ulama, ataukah hendak berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan pandangan-pandangan manusia agar manusia tersebut pandangan mereka tertuju kepada dia, yakni ingin mendapatkan kemasyhuran, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah mereka persiapkan tempatnya di dalam neraka. Ini bahaya ikhwan, penyakit. Terkadang seorang baru saja menuntut ilmu, baru sedikit yang dia ketahui, dia sudah berbangga diri. Kalau berbangga karena bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hadza thayyib. Tidak mengapa yang demikian. Fama bi ni'mati rabbika fahaddits. Akan tetapi kalau dia berbangga dalam rangka mendapatkan pujian, saya setahun sudah berhasil hafal Quran misalnya, ataukah saya selama belajar di satu tempat maka saya menghafal Quran, menghafal Bukhari, dan saya sudah menghafal Sahih Muslim dan seterusnya, menghafal, semuanya kembali kepada dia, ya, yang dia puji adalah dirinya sendiri, maka ini bahaya, penyakit. Hati-hati ikhwan dengan orang-orang yang suka memberikan pujian itu pada diri mereka sendiri. Ini sangat berbahaya sekali, penyakit ujub, penyakit al-istikhar, menyombongkan diri di hadapan manusia. Maka ikhwan fiddin azakumullah, hati-hati dengan penyakit tersebut, at-tasmih. Wa alaihi, oleh karena itu, faltazimit takhallusa, maka hendaklah kamu komitmen berlepas diri, min kulli ma yashubu niyatana, dari setiap apa-apa yang merusak niat kamu, fi sidqit talab, dalam kejujuran kamu menuntut ilmu, kahubbil zuhur, seperti senang untuk selalu nampak di atas, ya, selalu mau di atas, tidak mau kalau ada yang menyaingi dia. Wa tafawuq 'ala al-aqran, atau kamu merasa tinggi di atas al-aqran, di atas teman-teman yang lain. Ini akan menyebabkan timbulnya penyakit istihana, menghina kepada teman-teman yang lain. Boleh jadi ya ikhwan, seseorang yang mungkin lambat pemahaman mereka, tapi dia berusaha dan dia merendahkan dirinya, tawadhu di hadapan teman yang lain, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha lillah rafa'ah. Orang siapa tawadhu, tunduk, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan boleh jadi ada orang-orang dari kalangan para thullabul ilm yang mungkin mereka itu diberikan kekuatan ilmu. Mereka mampu menghafal ilmu yang sedemikian banyak. Mereka diberikan kesempatan untuk menguasai berbagai macam bidang ilmu. Akan tetapi tidak ikhlas dalam thalabul ilm. Bahkan senang untuk berada di atas dan berbangga diri di hadapan teman-teman yang lain. Maka ini adalah merupakan penyakit. Ya. Bahkan pernah ana mempunyai beberapa teman, ya, orang Yaman. Orang ini lama berteman dengan ana, sering ngobrol biasa. Orangnya kelihatan biasa, ya. Cuman kadang dalam seharian itu jarang kelihatan, entah kemana orang, ya. Tapi subhanallah, setelah beberapa lama bergaul, yakni beberapa bulan, orang ini umurnya paling sekitar 16 tahun, 17 tahun. Ya. Setiap bertemu kalau ditanya hadis, mesti dia jawab. Ya. Siapa sahabatnya, siapa yang meriwayatkan, mesti dia menjawab. Ketika anak tanya lagi, jawab lagi. Dengan ringannya dia mengucapkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ternyata, ya, ana torong terus dia menghafal apa saja, subhanallah. Sedemikian banyak kitab yang sudah beliau hafal. Quran, ya, jelas. Sahih Bukhari. Waktu itu sedang menghafal Sahih Muslim. Subhanallah. Ya, dan itu dengan sanad. Kemudian menghafal kitab-kitab Syekh Muqbil, Sahihul Musnad itu, yang dua jilid, dihafal oleh beliau. Subhanallah. Ya. Tapi selama itu tidak nampak, dan dia tidak ingin mengungkap siapa dia. Menyembunyikan. Ya. Kemudian setelah itu dia sebutkan si fulan ini. Itu kalau antum biasa lihat di masjid keliling, itu orang-orang yang menghafal Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi mereka tidak menampakkan. Ya. Bahkan sering bersembunyi. Kalau Syekh Muqbil berusaha untuk mencari-cari mereka, mereka suka sembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang. Subhanallah. Ya, tentunya apa yang mereka amalkan tersebut mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu adalah merupakan amalan ikhlas, wala nuzakki alallahi abada. Ya. Seperti senang untuk nampak, menampakkan diri dan di atas dari teman-teman yang lain. Waja'lihi sulaman li'aghradin wa aghradin, dan kemudian menjadikan menuntut ilmu tersebut sebagai tangga untuk mencapai apa yang dia inginkan, mencapai keinginan-keinginannya, min jahin, apakah kedudukan, au malin, ataukah mendapatkan harta, au ta'zimin, ataukah mendapatkan pengagungan, au sum'atin, ataukah kemudian mendapatkan ujian, ya, dari orang lain, Au talabi mahmadatin, ataukah menuntut adanya pujian. Au sarfi wujuhin nas ilaih, ataukah untuk mengarahkan wajah-wajah manusia ini kepadamu. Fa inna hadhihi wa amsalah, sesungguhnya yang demikian ini dan semisalnya. Idza syabatin niyata, apabila dicampuri dengan niat tersebut, atau apabila perkara-perkara ini mencampuri niat, afsadatha, maka akan merusak niat tersebut. Wa dhahabat barakatul ilm, dan akan hilanglah berkah ilmu tersebut. Walihada, oleh karena itu, yata'ayyanu alaika, wajiblah atas kamu, antahbiya niyataka, untuk kamu senantiasa menjaga niatmu. Min syaubil irada, dari campuran-campuran keinginan. Lighairillahi ta'ala, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bal wa tahmil hima, bahkan hendaklah engkau menjaga pekarangan, yakni jangan sampai kemudian dimasuki niat-niat tersebut. Menjaga seluruh ya dalam kita, dalam iradah kepala, kehendak kita dalam menuntut ilmu, jaga pekarangan tersebut ya. Jangan hanya menjaga rumah, pekarangannya dijaga. Jangan sampai niat-niat yang rusak tersebut akan memasuki pekarangan, yang nanti suatu saat justru akan masuk ke dalam rumah kita, yaitu ke dalam hati kita. Ya, ada sedikit perkara saja yang kita khawatirkan akan menimbulkan riya, atau yang kita khawatirkan akan menimbulkan rusaknya niat kita, kita tinggalkan. Ya, tidak diketahuinya oleh orang itu lebih baik daripada diketahui oleh orang. Sebab jika diketahui oleh orang ini sangat berat sekali untuk kita jadikan sebagai beban. Jangan sampai apa yang telah mereka ketahui tersebut memberikan pujian-pujian kepada kita, memberikan sanjungan-sanjungan kepada kita yang akan menyebabkan kita lupa diri, ya, dan kemudian merasa bangga dengan apa yang telah mereka berikan pujian-pujian tersebut kepada kita. Para ulama a'immatus salaf adalah merupakan contoh bagi kita ya di dalam menuntut ilmu. Mereka senantiasa menjadikan ilmu tersebut semata-mata untuk diamalkan dan didakwahkan kepada yang lain, dan bahkan mereka ya senantiasa tawadhu di hadapan yang lainnya. Al-Syeikh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam satu ceramah ketika ada salah seorang ya, seorang ini moderator, waktu itu Syekh Al-Albani hendak ilqa'ul muhadarah. Ya mungkin di antara antum ada yang sudah mendengarkan kaset ini. Judul kasetnya itu Hadhihi Da'watuna. Ketika orang ini menyampaikan pembukaan-pembukaan sebelum Syekh berbicara, dia memberikan pujian-pujian kepada Syekh Al-Albani. Alimina, ustadina, al-kabir, al-syeikh, al-muhaddis, al-allama, ini diberikan pujian-pujian. Sanjungan-sanjungan yang tinggi. Ya. Kemudian setelah itu dipersilahkan Syekh Al-Albani rahimahullah untuk menyampaikan muhadarah. Kemudian setelah itu Syekh Al-Albani ketika di awal beliau berbicara, ya, terima kasih terhadap si fulan yang telah memberikan pujian kepadaku, ya. Dan tidak adalah yang lebih pantas untuk aku katakan dengan pujian-pujian tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika ada orang yang memberikan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mengatakan, "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun." Ya. "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun." Ya Allah, janganlah engkau menyiksa aku dengan apa yang mereka katakan. Jangan engkau menyiksa aku dengan apa yang mereka ucapkan berupa pujian-pujian. Dan ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka itu. Dan ampunilah aku dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Lalu kemudian kata Syekh Al-Albani sambil beliau menangis, Beliau mengatakan innama ana talibu ilm. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu. Ya. Beliau tidak ingin dikatakan sebagai seorang alim. Beliau hanya seorang talibul ilm. Demikian pula Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, ketika ada seorang memberikan pujian pada beliau, maka beliau mengatakan innama ana tuwailibu ilm. Sesungguhnya aku ini hanya seorang tuwailibu ilm. Seorang penuntut ilmu yang kecil. Kalau seperti mereka-mereka ini yang dengan tawadhu'nya, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka senantiasa tawadhu', ya, di hadapan saudara-saudara yang lain, maka apalagi kita orang-orang yang kalau dibandingkan dengan ilmu mereka, syattana baina musyarikin wa mukharrij. Perbedaannya antara timur dan barat sangat jauh sekali perbedaan antara ilmu yang kita miliki. Boleh dikatakan kita ini orang yang tidak punya ilmu, bahkan kita orang-orang awam dibandingkan dengan ilmu-ilmu mereka. Walil ulama fi hadza, dan para ulama dalam permasalahan ini, aqwalun, mereka mempunyai perkataan-perkataan, wa mawaqifu, dan pendirian-pendirian, bayantu tarafan minha, yang aku telah menjelaskan ya sebahagian dari pendapat dan perkataan tersebut, fil mabhatsil awal, dalam pembahasan yang pertama, min kitab at-ta'alum, di dalam kitab judulnya at-ta'alum. Jadi beliau punya kitab namanya At-Ta'alum, di mana makna dari At-Ta'alum tersebut orang yang sok alim begitu. Ya, dia menyatakan dirinya alim padahal dia jauh untuk mendapatkan sifat alim tersebut. Ya, di mana beliau menyinggung orang-orang yang mereka menampakkan diri, mengagungkan diri mereka dalam keadaan sesungguhnya mereka itu tidak pantas untuk dikatakan sebagai seorang alim. Wa yuzalu alai, dan ditambah dalam permasalahan ini nahyul ulama, larangan para ulama anit tubuliyat, dari permasalahan yang disebut dengan at-tubuliyat. Para ulama melarang permasalahan at-tubuliyat ini. Wahia, dan yang dimaksud dengan at-tubuliyat adalah al-masailu, permasalahan-permasalahan allati yuradu biha syuhrah, permasalahan yang dimaksudkan dengan permasalahan tersebut agar dia menjadi orang yang masyhur. Ya, tujuannya masyhur, mendapatkan kemasyhuran, tersohor. Ya, menampakkan suatu permasalahan agar menjadi masyhur. Jadi intinya bukan permasalahan tersebut, tapi intinya dia ingin menjadi orang masyhur. Bagaimanapun keadaannya, dengan jalan apapun yang harus dia tempuh, intinya agar dia menjadi orang yang masyhur. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, zallatul alim madrubun lah tabl, ketergelinciran seorang alim itu ya dipukul karena ketergelinciran tersebut at-tabl. Ya, jadi dikatakan permasalahan ini permasalahan at-tubuliyah dari kata tabl. Paham ya kawan, namanya tabl, genderang begitu ya, yang mempunyai suara. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa zallatul alim, ketergelinciran seorang alim itu dipukul dengan genderang, yakni suatu perkara tersebut akan menjadi masyhur. Beda kalau seorang itu bukan orang yang alim, orang yang tidak terkenal. Kalau dia sama, kalau dia tergelincir ya untuk dirinya sendiri, sedikit orang mengetahuinya. Tapi kalau seorang alim ya begitu tergelincir dalam suatu permasalahan, madrubun lahat tabl, itu akan dipukul dengan genderang. Ya, ini akan menunjukkan permasalahan tersebut menjadi masyhur. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala, dan dari Sufyan Tsauri rahimahullahu taala bahwa beliau berkata, kuntu utitu fahmal Qur'an, aku dahulu diberikan pemahaman terhadap Al-Qur'an, falamma qabiltu surrah, maka tatkala aku menerima surrah, yang dimaksud dengan surah itu pemberian dari apa, pemerintah, pemberian dari kerajaan atau pemerintah ya. Surah itu berupa keranjang-keranjang. Jadi biasanya kalau di zaman dahulu, kalau misalnya raja ingin memberikan hadiah, pemberian pada seorang, itu dimasukkan ke surah, tempat uang ya, apakah di dalamnya berisi dinar, lalu kemudian diberikan pada orang tersebut. Itu namanya surah. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, dahulu aku diberikan pemahaman terhadap Al-Quran, maka tatkala aku menerima surah dari pemerintah sulit tuh, aku pun dihilangkan, yakni dihilangkan pemahaman Al-Quran tersebut dariku. Nah ini ikhwan fiddin azakumullah, bahayanya kemasyhuran tersebut. Ya, seorang kalau semakin masyhur terkadang lalai lupa dengan dirinya. Khawatir jangan sampai kemasyhurannya itu hilang. Ya, kalau dia sudah kadung menjadi orang yang masyhur, menjadi orang yang tersohor, kemudian ya, lama-kelamaan tidak disebut lagi namanya, dia akan berusaha untuk menaikkan lagi dirinya dengan jalan apapun. Apakah dengan cara ya harus meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang akhirnya akan semakin mendekatkan dirinya dengan pemerintah, mendapatkan berbagai pemberian-pemberian, maka lupalah dia dengan ilmunya. Lupalah dia dengan apa yang selama ini dia pelajari. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka sangat menjauhkan diri dari pemberian-pemberian tersebut. Ya, kecuali jika mereka dalam keadaan butuh yang mereka tidak punya harta kecuali dengan itu. Nah, terkadang Alimah Buaki Nujarrah ketika beliau diberikan, beliau tolak, suruh kembalikan. Nah, sebagian para ulama demikian pula, diberikan, suruh kembalikan, ya, atau dibiarkan begitu saja tanpa disentuh. Nah, mereka tidak ingin, khawatir jangan sampai kemudian ini ada maksud tertentu, jangan sampai pemerintah ya, ketika memberikan sesuatu tersebut, mereka tidaklah memberikan dunia kecuali agar kemudian kita menjual agama kita. Ya, mereka tidaklah memberikan kepada kita dunia mereka kecuali agar kemudian kita menjual agama kita kepada mereka. Itu tujuannya. Walaupun mereka tidak mengatakan secara syar'i, tapi tasarrufat yang ada pada mereka, tindakan yang ada pada mereka menunjukkan demikian. Ya, dan kenyataan pun menunjukkan demikian. Sedemikian banyak orang-orang yang ketika mereka mulai ya mendekatkan diri kepada pemerintah, menjadi pejabat pemerintah dan seterusnya, akhirnya mereka pun jatuh menjadi ubadud dunia, jadi hamba-hamba dunia. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mentafsir, memerinci dalam permasalahan ini bahwa tidak semua kemudian pemberian dari sultan tersebut tidak boleh untuk diterima. Apabila diketahui atau ada isyarat bahwa pemerintah tersebut memberi karena mempunyai maksud tertentu. Misalnya orang ini dikhawatirkan akan melakukan suatu perbuatan, ataukah orang ini dikhawatirkan akan menurunkan jabatannya dan seterusnya. Kalau kemudian mereka memberikan itu ya dalam keadaan orang ini punya kedudukan dan seterusnya yang ada maksud tertentu, ya itu bisa dibaca tentunya sesuai dengan keadaan, maka dalam hal ini para ulama melarang, ya tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menerima pemberian tersebut. Akan tapi kalau misalnya ada pemerintah memberikan ya tanpa kemudian sesuatu bukan karena maksud dunia ya atau ada tendensi tertentu, maka dalam permasalahan ini beliau mengatakan boleh saja berdasarkan hadis Salim bin Abdullah bin Umar yang beliau meriwayatkan dari bapaknya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu diberikan pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan harta kepada Umar bin Khattab. Maka ketika diberikan pada beliau, karena Umar bin Khattab, atini afqara minni. Wahai Rasulullah, berikanlah harta ini. Atihi afqara minni. Berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih miskin daripada aku. Tidak perlu kau berikan pada aku, tapi berikan pada orang lebih miskin. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, idza a'taka wa idza ataka malun. Apabila datang kepada kamu, engkau diberikan satu harta, fakhudhu, maka ambillah, watamawalhu, ataukah kemudian engkau menjadikannya sebagai hartamu, aw tasaddaq bihi, ataukah kamu bersedekah dengannya, ya, wama ja'aka bihi min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'i, fakhudhu. Dan apa yang datang kepadamu dari harta dalam keadaan kamu tidak ingin mengumpul-ngumpulkan harta, ya, dan kamu pun tidak meminta harta tersebut, maka silakan diambil. Wa illa fala tahum. Dan kalau tidak demikian, maka jangan kamu mengambilnya, wala tutbi'u nafsak. Jangan kamu mengikuti dirimu sendiri, mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fastamsik rahimakallah, maka hendaklah engkau berpegang teguh rahimakallah bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh, al asimah, yang senantiasa memelihara min hadhihi syawaibi, dari celupan-celupan ini, dari campuran-campuran yang kotor tersebut. Bi antakuna, yaitu hendaklah engkau menjadi ma'abadlil juhdi fil ikhlas, dengan berusaha sekuat mungkin untuk ikhlas, yaitu kamu syadidal khauf min nawaqidi, kamu takut ya dengan sebenar-benarnya dari segala perkara yang membatalkan ikhlas tersebut. Azimal iftiqar, dan besar kebutuhan kamu, walintija, dan perlindungan kamu ilaihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tharu an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, dan telah diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala qawluh, rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an, aku tidaklah mampu mengobati sesuatu, asyadda alayya, yang lebih sulit atasku, min niyati, daripada niatku. Karena ikhlas itu adalah satu hal yang sangat sulit sekali bagi seorang untuk mendapatkannya. Ya, maka para ulama saja mereka mengatakan bahwa saya tidaklah mengobati sesuatu yang paling sulit daripada niat, untuk meluruskan niat. Ini adalah satu perkara yang sulit, akan tapi mudah insyaAllah ta'ala bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Umar bin Dzar, dan dari Umar bin Dzar, annahu qala li walidi, bahwa beliau mengatakan kepada ayahnya, ya abi, wahai bapakku, wahai ayahku, malaka, kenapa engkau, idza wa'adta an-nasa, kalau engkau yang memberi nasihat kepada manusia, akhadahumul buka, kok mereka menangis ya? Kalau engkau yang beri nasihat kepada mereka, maka manusia itu menangis. Wa idza wa'adahum ghairuka la yabkun, tapi kalau selain engkau yang memberikan mau'izah, yang memberikan nasihat, kok mereka tidak nangis? Kenapa demikian? Faqala, maka berkatalah ya Dzar, orang tua dari Umar bin Dzar ini, ya bunai, wahai anakku, laisatin naihatu tsaqla, ya, bukanlah anaihatu tsaqla, anaiha itu artinya wanita yang meratap, ya, at-tsaqla, yakni dia menangis, menangis dari hatinya. Anaihatu tsaqla ini, wanita yang meratap, yang disebut dengan anaihatu tsaqla, ini ibarat dari seorang wanita yang dia menangis, dan tangisan itu dari hatinya. Kenapa? Disebabkan karena dia kehilangan anaknya. Ya, disebabkan karena dia kehilangan anak, sehingga dia betul-betul menangis. Ya, bukan berarti amalan tersebut diperbolehkan ya, tapi ini permisalan bahwa kata beliau, tidak sama antara tangisan seorang ibu yang kehilangan anak, sehingga tangisannya itu betul-betul dari hati, yang menyentuh hatinya, mitlan naihatil mustajarah, seperti seorang wanita yang meratapi tapi disewa, mustajarah, dibayar gitu supaya nangis. Ya. Nah, diberi gaji supaya nangis. Nah, kayak bintang film kan begitu kan? Mereka bisa nangis. Ya. Tergantung filmnya. Kalau film sedih maka dia nangis. Nah, mampu mengeluarkan air matanya. Nah, tidak sama kata beliau. Tidak sama. Maksudnya bahwa seorang kalau memberikan mau'izah, memberikan nasihat dari hati, ya, maka tentunya ini pun akan mengenai hati-hati mereka, yang akan membuat mereka terenyuh, akan membuat mereka itu menangis. Beda dengan yang lain. Ya, kalau mereka mungkin beri nasihat tapi bukan dengan ikhlas, tidak dengan keikhlasan, tapi ada tendensi dan tujuan tertentu, maka yang demikian ini tidak akan memberikan pengaruh dan bekas. Dan ini ikhwan fiddin azakumullah, bukan berarti tazkiyah terhadap diri mereka, akan tetapi ini merupakan pelajaran ibrah dan nasihat kepada manusia, agar kemudian mereka hendaklah meluruskan niatnya dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqakallahu lirushdika, amin. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mendapatkan petunjuk. Ya Allah, kabulkanlah apa yang kami kehendaki. Baik, sampai di sini ikhwan yang kita sebutkan dari kitab ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya.